hatta ra'sahu, sawamatan ikan hingga kepala-kepalanya. Ini sampai intiha, sampai habis-habisnya. Tapi dalam pembahasan itu adalah hatta berfungsi sebagai huruf ataf. Ataf kalau dalam hal ini hatta di sini sebagai huruf jar yang menjerkan. Jadi hatta itu fungsinya banyak. Dia bisa nanti sebagai huruf nasab menasabkan isim setelahnya, atau dia sebagai pengikut i'rab isim, baik dia pengikut rafa, pengikut nasab maupun pengikut jar. Hatta matla'il fajar, hingga terbitnya fajar. Fi, huruf jar yang setelahnya yang keempat, di, kalau dalam terjemahannya di atau taba. Adzarfiyah, untuk menunjukkan makna adzarfiyah, menunjukkan makna tempat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Atau fil baiti, ada di rumah. Ana fil bait, saya ada di rumah. Menunjukkan dzarfiyah, untuk makan. Empat. An, an ini untuk lil mujawazati, melampaui batas. Atau jauh, mislu rajibtu anil amri, saya benci terhadap suatu perkara. Untuk an di sini melampaui batas, benci atau jauh, saya enggak mau, benci. Rajibtu anil amri, saya benci terhadap suatu perkara. Rajiba'an, kalau kata-kata fi'il antum temui nanti rajiba, kemudian ada huruf an-nya, itu artinya benci. Tapi kalau rajiba fi, itu artinya cinta, senang. Kalau itu dalam sebuah hadis, man rajiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Tapi kalau rajiba fi, itu senang. Rajibtu fil amri, misalkan saya mencintai dalam perkara ini. Ala, ala lil istu'ala. Istu'ala itu menunjukkan ata, di atas. Dan perbedaan antara ala dengan fauqa, kalau ala ya bisa jadi melekat, ala jadi menempel, misalnya ala maktabi itu melekat, menempel dia di atas meja. Tapi kalau fauqa, misalkan atuyur, fauqa, asyogara, bisa jadi dia terbang di atas pohon, tidak menempel. Ala untuk istila menunjukkan makna tinggi, makna di atas. Fadalna ba'dahum ala ba'd, kami telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Fadalna fi'il madi, mabunya di atas sukun, nunnya itu fa'il, fi'il ra'un, ba'dahum mansub maf'ul bih. Ala ba'din, ala istila, jadi sebagian mereka ada yang melebihi, punya keutamaan atas sebagian yang lain. Ba'din majrur, karena kemasukan huruf ala. Fungsi selanjutnya dari huruf-huruf jar yang mempunyai faedah fungsi, yaitu alba. Alba dia punya fungsi lil ilsaq. Ilsaq menunjukkan makna melekat. Misalkan marartu bika, au marartu bimakanin yaqrubu min, saya berpapasan denganmu. Au maksudnya, au itu adalah maksudnya, marartu aku lewat bimakanin yaqrubu min, pada suatu tempat yang dekat denganmu. Jadi perpatasan bertemu itu marat kubika, jadi nempel, menunjukkan makna melekat. Atau bisa juga ba di sini berfungsi lil isti'anah, menunjukkan bantuan. Katab tubul kalam, saya menulis dengan pena, jadi saya menulis dengan bantuan pena, dengan bantuan pena. Barautul kalama bisikin, saya menajamkan pena pensil itu dengan pisau. Kalau menajamkannya tidak menajamkannya sendiri, tapi pisau dengan bantuan pisau. Atau yang lainnya, halaktu biyadaya, ketika Allah berfirman halaktu biyadaya, saya menciptakan dengan kedua tanganku. Ini fungsi dari ba, yang pertama lil usab, yang kedua untuk lil istu'anah, yang ketiga lil sababiyah. Sababiyah menunjukkan sebab. Fakullan akhadna bidambihi, maka setiap orang itu akhadna, kami siksa bidambihi, karena sebab dosa mereka. Jadi karena sebab dosa mereka. Fungsi selanjutnya dari huruf ba, yaitu untuk lil iwadi. Iwad itu sebagai ganti. Contohnya istarautul qalama bil alfaini, saya membeli pulpen, beli pena dengan ganti 2000 rupiah. Khut abara bil farasi, ambillah rumah itu tapi syaratnya ditukar dengan faras, kuda. Khut abara

ke tambak atau ke kolam sejenisnya, kolam ikan, saya berkunjung pada tempat tambak ikan. Hadi kota mansub sebagai maf'ul bi, zurtu fi'il madi, tanya sebagai fa'il fi mali raf'in, sedangkan fi'il madi ini mabni di atas sukun. Al asmaki sebagai mudof ilaih, dan dia i'rabnya jar. Hadi kota mansub mudof ilaih, mudof. Hadi kota mansub sebagai maf'ul bi dan dia sebagai mudof. Mudof ilaihnya adalah al asmaki jar. Ishtarautu khatama dhahabin, saya membeli cincin emas. Ishtarautu fi'il dan fa'il, ya, fi'il madi, taknya sebagai fa'il. Khatama mansub sebagai maf'ulun bihi, dhahabin mudof ile majrur, khatama dia sebagai mudof. Al-mudofu ilaih dapat berupa, yang pertama isim zahir. Isim zahir seperti contoh di atas, Kitabun Nahwi, Hadi Kota Al-Asmaq, itu mudhof ilainya Al-Asmaq, Bahab, dan Nahwi itu isim zahir. Atau isim yang mabni, lihat pembahasan macam-macam domir, seperti misalkan ummuhu, ibunya. Ummu misalkan sebagai mubtada'nya, hu mudhof ilaih fi mahali jarin, jadi kalau mabni dia fi mahali jarin. Ummuhu maridatun, misalkan ibunya sakit. Ummu mubtada'hu mudhof ilaih fi mahalli jarrin, maridatun sebagai khobarnya. Lihat kembali pembahasan macam-macam dhamir di sana akan ditemui. Selanjutnya kita masuk pada at-tabi' lismin majrurin, pengikut isim-isim yang jar. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya, silahkan lihat kembali pada penjelasan pengikut isim yang rafa'. Contoh dari pengikut isim yang jar, na'at. Yang pertama na'at, a'udhu billahi minasyautani ar-rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ar-rajim, na'at dari as-syaitan. Syaitan itu terkutuk, yang terkutuk. Ar-rajimi minasyautani, jadi sama-sama jar. As-syaitani jar, dia kemasukan jar. Dan ar-rajim na'at dari syaitan, maka i'rabnya ikut as-syaitan, ikut jar. A'udhu fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir wajib, yaitu domir ana fi mahali, fi mahali raf'in sebagai fa'ilnya domir mustatir. Al-Ataf, a'alla uhilla lakum anta'kulu min buyutikum al-buyuti aba'ikum al-buyuti ... dihalalkan bagi kalian untuk memakan dari rumah-rumah kalian atau rumah-rumah bapak kalian. Pembahasan kita buyuti jar karena kemasukan min, min buyuti kum, kumnya di sini sebagai mudhof ilaih fi mahali jarin. Au buyuti, au huruf ataf, buyuti ikut jar ke buyuti kum yang pertama. Atau kita kalam tu ma'asyaihi nafsihi, saya berbicara dengan syekh itu sendiri, jadi saya berbicara langsung dengan syekhnya, maksudnya demikian. Jadi nafsihi jar karena sebagai taukid dari syekh, menguatkan mufrad. Al-babal yas'aluna ka'anis syahril harami kitalin fi, mereka bertanya tentang bulan haram yang berperang di dalamnya, larangan untuk berperang di dalamnya. Jadi kalau bulan haram itu dilarang untuk berperang di dalamnya. Bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Safar dan Rajab. Safar dan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Safar dan Rajab. Mereka bertanya tentang bulan haram yang berperang boleh atau larangan berperang di dalamnya. Kitalin sebagai badal dari asyahri, asyahri itu jar karena kemasukan an, al-harami na'atnya. Kitalin sebagai badal dari asyahri. Inna kabil wadil muqaddasi tua, sungguhnya engkau berada dalam sebuah lembah yang suci, yaitu lembah yang bernama Tua. Tua ini badal dari bil wadi, wadinya itu namanya wadi Tua, jadi badal. Al-Muqaddas sebagai na'at dari lembah, yaitu dari wadi. Sungguh engkau berada dalam sebuah lembah yang suci, jadi kalau na'at itu pakai yang dalam menjemakannya, yang suci. Tua, lembah itu bernama lembah Tua. Inilah sempurna sudah pembahasan tentang i'rab-i'rab isim, yaitu i'rab marfu, i'rab mansub, dan i'rab majrur beserta penjelasan dan perinciannya.